Eu vou. Boa. Syahamane. Kaula Arjuna. Arjuna. Ya. Di negara Astina. Wih. Di Astina. Ya. Depan kita juga. Tenang, selamat di Astina majikan dia. Sanajan dia tempat kekayaan gawat. Aik itu. Semua abdi kengeng warti yang di negara Astina dinten yang ngintun senjata. Oh iyo penadahan aja. Wah eta kang. Lu tadi teh agaknya beri dicate ke dia bentanya. Ya. Kurang bukannya. Lain asya wawo hai jeng nu diikat. Asya geus panggih asya kiraha jenya. Supaya gak dipelong wae. Aduh. Muni asya siapok-pok lain dimana. Masa di mana? Asa di Ciomas gitu. Ayo. Asa di Bihiang. Hei. Hei. Aya ning dawala anu leuwih goreng patut tibatan urang. Sibat teh aing ge nu goreng dodonges teh. Ayo. Alah, saha teh nyeuh aing. Oh. Inget. Hei. Yaon. Mana primusnya? Primus nya ite primus kan primus na primus sakeureuh nya bener primus nya lain abdi mah cepot kan ah cepot ah ya iya primus nya nya cepot primus ya tong sing api-api nya cepot rom primus rom sete eta teh keur kabaraman cepot eh kabaraman aku we kanya nya nya lah tuh nya bener mana primus nya heeh mah iya primus goreng patut anjing ih goblok nah tuh maksa sia woyo erau sia woyo katipu si juri katipu aing padahal aing teh tukang tipu di lembur. Aya we nu males deui. Ah, katipu ku jalma saliwat. Nyaannya rupa-rupa. Heuh, aku primus. Yeuh, neh. Hei. Hei. Urang tatarucingan sia. Sok sia. Sok. Sok. Lamun maneh keur lempang di jalan, heeh. Terus aya tai muning. Hmm. Dek di kumaha. Ya mau di kumaha. Mau di kumaha. Hmm. Ha kumaha tak. Ha mau di kumaha. Kau yang mah antep we. Oh cina garing. Kekos garing dicokot mau nanti teh. Oh gua udah yang telalur goblok. Sok siya dek di kumaha. Ah diliwat teh. Duh, kayak gue suruh batur balik deui teteh. Aing geus nyaho. Sok, sia. Turuban teh kuaing. Naon? Dek di turuban abah teh ka deuleu. Duh, abah teh ka pangih ku batur. Meuni hawak boga rejeki sakitu ge. Aing mah kudu di kumaha teh euy. Sok sia. Ah. Aing da gering ieu. Aing mah moal leuleuk teh muning ini teh ka apotek. Duh, dek beuli anti titanus. Abeh dihakanna teh jadi panyakit. Ieu teh si goblok. Aya wae pijawa bener. Sok sia. Ah, moal leuleuk kitu aing rek ka warung ge jajan. Boleh kecap. Duh, abeh ngeunah urang. Oi, ai si goblok. Abeh guri. Dek digubuh ku aing. Hei, boki teh muning. Lain, lain dek raing. Naon? Taplokeun geura beungeut sia ku aing. Eh, anjing. Jago si anjing. Geus, da ieu teh. Dek kita plongkeun ka dieu beungeut uring jeung tai muning. Iraha? Acan. Goblong sia. Ih. gua gelo gitu ya jemaah teh. Hei, tak jadi mereka. Ya. Sok di sia ieu mah. Heeh. Sok kang hayang jaho bere tarucing weh. Aya nu gelo opatan. Aya nu gelo opatan. Di rumah sakit jiwa. Iya. Tuluy manehna teh diubaran ku dokter. Iya. Calalageur. Tah aya calalageurna teh diuji heula memeh kaluar teh. Kumaha? Dokter teh tuluy meuli rambutan, bubuahan teh pokona mah rupa-rupa. Ceuk dokter teh maneh ayeuna kudu kaluar ti rumah sakit jiwa da geus rada cageur. Tah ieu buah naon? Dokter teh nyopot rambutan. Buah naon ieu? Rambutan. Heeh, cenah cageur kaluar. Tuluy dokter teh nyopot bubuahan di sawareh deui. Nyopot salak. Tah ieu naon? Salak cageur. Tuluy saurang deui. Bari duaan deui. Duaan deui. Saurang deui. Aye ieu buah naon? Cenah. Nyokot sawo. Eta teh dokter teh. Ya. Sawo cageur. Saurang deui. Saurang deui. Tuluy dokter teh nyokot bubuahan. Tah ieu buah naon? Buah anu eta teh geuning anu sok make wedak teh buah naon ge? Oh, kesemek. Heeh, cageur sia ge. Anjing. Weh. Dianggap gelo aing anjing. Weh. Goblong sia. Anjing sia. Geus, geus. Da teu gelo aing anjing. Geus, geus, geus. Berarti nu gelo terakhir mah geus. Dianggap nu gelo terakhir aing. Ampun. Goblong, katipu sarua teh Kang. Cepot, lah. Dieuna ku kaula teh tar dijawab ka semek teh. Ya untung we aing teh. Aduh, ampun. Katipu. Tong lu kitu atuh goblok tarucina sia. Anu aneh we dunya kitu. Teu sok atuh. Sok. Aya jelema. Jelema bawa monyet kukutanana. Oh, ngukut monyet eta jelema teh. Heeh. Hai eta monyet teh tengah puting dibawa tek diperkosa lain lain lain keulaanan tengah puting eta monyet dititah make kacamata hideung dititah make kacamata hideung bari tengah puting eueuh cahaya naon-naon poek mongkling buta rata terus terus eta monyet teh titah make kacamata hideung. Apa geus bieu? Heeh, saeungeusna titah make kacamata hideung teh titah neangan sireum hideung dina aspal. Kumaha mangihkeunana sok? Ngatu mah teh cenah make kacamata hideung jeung puting deui. Heeh, diuji eta monyet teh. Ya diayap we. Atuh diayap ka pencet sireumna meureun. Aduh. Neangan lampu. Eueuh, lampu. Teu meunang. Ngadaguan beurang. Da ti peuting ti taneanganna. Waduh, hese euy. Eta, teu ingat taluk ah. Nah, make taluk. Lieur hese. Heeh, geus hese sakitu atuh. Eh, kumaha eta monyet mangihkeunana? Eta maneh teu pangih teh kumaha bieu? Liur aing teh nyaho. Cuh, si lain liur kobong monyet. Eh, anjing. Ya, dipasieun anjing. Geus, geus. Goblok sia. Lain gede amuknya euy. Aduh. Aing ka batur bisa. Tobat, lain ku pareng pangih jeung nu kieu nya. Aduh.